memang setunangan. Kasih harapan bikin beta bertahan. Bukan beta melawan desi pun rasa sayang. Jujur beta cinta karena ale orang pun sayang. Terima kasih.